Lagunya ada Nitip Kangen bro, dan kita mainkan kembali bersama You Agista Generation Music. Terima kasih buat Flame Production. Thank you. Oke, luar biasa Mini. Wes, berarti ini sesuai dengan namanya. Mini itu adalah kecil mungil, cantik, luar biasa.